Itulah sabi dua berdua, kita menjalin cinta baru matangga. Namun yang sengsara indah kunjung nyorado menimpa kita. Usah cane denai bapak liang muka. manangi jiko ditanyo baurai kaya mato. Mande jo haro ziram tauran dilahi mande pai mangale libati mancari ayah. maramang sagalo pasandian kabuo sagalo pandangan printi ai ang mato balinangan gumang manggumang isa nang tatahan dalam nyesanang denai batingakan gala abitangih nang datang. Sagalo pasandian kabuas sagalo pandangan rinti ai ang mato balinangan gumang manggumang isa nang tatahan dalam nyesanang denai batingakan gala abitangih nang datang. Tangan di tempat diharap angin berambui mulai dapet kadiri dipandai orang yo menyambui dulu orang yo dari awal entah apa salahnya diri baru melangkah orang lah dulu cinta di hati sampai tangan sampai kini alun dinanya to mungkin kau itu bertemu cinta jika lagi Jawa di batehi selat Sunda alat tertuang di dalam sejarah cintanya kita ada jarak pemisah di perbedaan kujo agamo Allah menjadi fata morgana Panisa di perbedaan suku jo agamo Allah menjadi fata morgana yo cinto biarlah hungkai najan nada banyak salam najan nada banyak salam banyak salam sayang Lalo lang na saya, bigyan kang mata. Kotangi na baratokan, labialan ay agantikan. Koy mo, hindi na kandun kaya, tawang ka. Hati ayah tarangi, ayah mato nang balinang. Jo hati ayah kuikan, langkalang mulia natarang. Jo hati ayah tarangi, ayah mato nang balinang. Jo hati ayah kuikan. Lalolah na saya, bigyan kang mata. Kotangi ng baratokan, labialan ay agantikan. Koy mo, hindi na kandun kaya, tawang ka. Hati ayah tarangi, ayah mato nang balinang. Jo hati ayah kuikan, langkalang mulia natarang. Jo hati ayah tarangi, ayah mato nang balinang. Jo hati ayah kuikan. Doakanlah Bu Yong Bajana untuk tabuang dek lapua kain panduko taat kasanang dirantau urang baak kasanang dirantau urang. Kain panduko, tak